بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آمن الله وإياكم من النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Terakhir kita telah membahas pasal yang ketujuh, yaitu sebuah pasal yang menjelaskan keharusan bagi seorang muallim, seorang yang mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu agama yang lain dari ilmu-ilmu syariat, hendaknya dia memiliki sifat tawadhu, rendah diri. Amin rahimahu rahimakumu jami'an, dan tidak membanggakan dirinya di hadapan santri-santrinya atau di hadapan orang lain. Namun kalau karena dia berposisi sebagai seorang ma'alim atau seorang murid. Amin rahimahu rahimakumu jami'an. Dan sifat tawadhu ini na'marakallahu fikum, kalau ia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadi penyebab Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat dia. Mana qasad sadaqatun min ma'in faman tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Tidaklah namarokolofiku, sedekah itu akan mengurangi harta. Bahkan yang menteri makmur disebutkan dalam hadis yang lain, justru akan menambahnya, menambah harta tersebut. Nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala ketika seorang ikhlas dalam bersedekah, Allah akan memelihara sedekahnya, harta yang tersebut. Nah, sehingga menjadi besar, yang kelak akan dipetik, akan diambil pahalanya di Allah pada hari kiamat. Mana kasut sadaqatu min ma'in wa man tawadhu'a lillah rafa. Nah, dan peran siapa yang tawadhu untuk Allah, karena nanti manusia memang pengecut, kecil nyali, ya, sehingga dia harus menunjukkan ya, kepalanya, karena kecil nyalinya, bukan. Namun, tapi ia lakukan itu karena Allah. Ya, karena Allah merintahkan, jika tawadhu di hadapan manusia, lepas dari sifat-sifat kesombongan. Maka balasan orang yang melakukan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan derajatnya, sehingga tidak sebaliknya. Sehingga ketika kita nanti akan rendah. Rendah. Manusia apa berarti kita akan rendah dalam khusus. Namun, ini namun kelayaknya dan syukiannya dimiliki namun oleh setiap kaum muslim. Ya, terkhusus mereka-mereka yang memiliki posisi di dalam di tengah-tengah manusia. Seperti sebagai seorang tawadhu'lah dengan apa? Dengan ramah. Sebagai seorang nam guru tertawadhu'lah di hadapan murid-muridnya. Bahkan sesama teman pun dianjurkan untuk saling tawadhu'. Paling penting. Sehingga ketika seperti itu sebagai hiasan akan didapati sebuah kehidupan yang sangat yes. Lepas dari perselisihan yang kebanyakan perselisihan itu dipicu kenapa? Karena tidak adanya sikap saling mengalah di antara satu dengan yang lain sehingga apa? Terjadilah terjadi dari kehidupan kacauan kekacauan kira. Sebutkan sebuah hadis kemarin Assalamualaikum Dino dengan ta'alam Dino ya ta'ata ta'alam Dino ya berlemah setelah kalian kepada orang yang mengajari kamu dan kepada orang yang belajar kepada kamu ayo kita berlemah lagi kepada hadis ini yang baik namun kalau itu meskipun demikian kandungan dari hadis ini berupa perintah untuk bersikap lemah itu tetap yang ditetapkan dengan hadis yang lain sebenarnya maka selanjutnya kita masuk pasal yang ke-8 asal yang bagi ayu asibal muta'allimah ala tadrij al-adab al-saniyah wa syim al-mardiyah wa riyadati nafsihi fi daqa'iq al-khafiyah. Katakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, seyogianya bagi seorang muallim hendaknya dia mengajarkan kepada muridnya dengan cara bertahap. Yeah. Masalah per masalah, nomor bab per bab. Nah, yang juga kemudian meningkat nanti sampai yang samar-samar yang nama di sini itu nama artinya ditadrij. Ini yang kuantum rahman ya rahmatum ujian merupakan tariqah tarbiyatul Islam. Tariqah tarbiyatul Islam didikan Islam bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran laisa yunazzilu fi jumlatan wahida tidak menurunkan dengan seratus bahkan Ikhwan Fillah Rahimani wa Rahimahullah dia turunkan secara bertahap Ikhwan Fillah supaya apa Ikhwan Fillah supaya ilmu itu menancap betul rusuh adanya kekokohan dalam ilmu. Makanya nama orang kalau itu para ulama mengatakan man ta'allama al-ilma jumlatan saqata anhu jumlatan. Barang siapa yang belajar ilmu sekaligus akan jatuh sekaligus, akan hilang sekaligus. Makanya nah, dan itu berlaku untuk semua bidang ilmu. Ya. jangankan ilmu agama, ilmu dunia itu seperti itu. Sama jabatan putra misalnya nama rokok, gak mungkin langsung nama rokok itu sama belajar enam ilmu itu spesialis tentang suatu penyakit. Ya, kalau itu dunia seperti bagaimana dengan agama? Ya, tetap nama. Dan semua bidang ilmu yang dimaksudkan kepada ilmu syariat nama rokok itu thoriqoh belajarnya harus tentang kita tadi. Seluruhnya, tapi setelah itu langsung hilang. Kali ini apa jelas? Barang boleh, ya. Jika amarullah itu berbalik ke arah dari arah taklimnya ke arah rumahnya, apa yang tadi yang kami langsung hilang. Banyak sekali. Ya, tahu masih nggak tahu saya. Pas sampai di rumah nama Rasulullah itu, nama Rasulullah itu, pas ketika tanya, enggak ada ditulis, enggak ada diapa enggak ada. Nanti cipin juga dan nama Rasulullah itu. Ya, hanya langsung kabur. Ya, kan itu saya. Jadi, kita masuk ke tarikhah dalam pendidikan, dia mengajak, hendaknya mengajak dengan Al-Quran ini. Ya, teman ada orang kepada datang ke Pak, saya turun, saya sudah gede, sudah kuat, saya sudah berdasarkan, gimana caranya? Ada satu itu, ya ini, Pak, orang-orang ini sangat sesuai. Ya, dia ingin Pak, saya ingin Bapak ini, Pak, susah. Ya, ini dia, saya akan berdasarkan. Ya, ini. Jangan sampai untuk yang makmur di zaman cerita itu, yang cerita sudah banyak cerita. Kalau dulu zaman kita kecil mungkin dengan Pak Haji, Pak Haji, ya, ini kurang ceritanya dari Pak Haji. Pak Haji ya ini, masih main Pak Haji, paling kau Pak Haji. Alif Toska, Alif Rabi, Alif Jamani, Jumahu, Ahi. Macam-macam lain. Iya. Cuma, Allah. Anak itu masih merasakan besar itu belum bisa berakuran. Insyaallah. Besar. Sudah SMP. Iya. Baru segera itu belum berakuran SMA. Saya. Iya. Baru namun Rasulullah itu merasakan ancam berakuran. Karena disuruh ngajar Al-Quran. Waktu itu nggak bisa disuruh ngajar. Karena orang lihat wah ini dari pondok yang masuk ke dalam Al-Quran di sini sih lah. Nah orang tua tak ini, mau tak mau ada ini. Saya pun memang lama untuk mencapai bisa menjadi lancar itu dan itu lama sampai susah dia akan lancar sedikit lah. Dan sekarang pun sudah mengutuk tapi yang sendiri ada banyak kan? Ya, kan itu kan kalau di kita ya, kalau kita ada asal, ya, nah, asal, itu masya Allah sekali lagi. Nah, ada tiga orang asal, asal, itu juga bagus sebenarnya. Ya kita dapat ya, anak-anak kita udah umur 4 tahun, umur 6, umur 5 tahun. Enggak berbeda dengan kita dulu namun ini ya, itu berhasil itu kadang-kadang sudah belajar suatu rekodnya seperti itu bunyinya kotok, bunyinya kereng kayak itu, kok masya Allah rasanya tahu seperti itu kayak itu enggak bisa itu masya Allah kan itu nah, ada inputnya sih kadang-kadang itu karena ini kan guru gak berani mukul murid ya. Kalau sampai berani mukul murid nah orang tua ada sanksinya ya dilaporkan bisa kena itu lalu kena terjerat hukum dari ini nah kalau dulu gak soal tapi ya, seperti itu ada ini ada hebat ada pada segan murid itu dulu ini gak datang sekarang itu murid itu tidak ada, misalnya tidak ada sekian sama-sama tidak tahu. Kenapa tahu? Ah, paling tidak berani mukul aja. Ya, paling tidak berani. Nah, kembali ke cinta semua. Terlepas dari itu, nah, metode yang apa? Yang pakai beberapa teknik yang terus menerima mu dalam teori pembelajaran itu yang seharusnya ditempuh adalah korekoh tadrij ya, korekoh bertahan ya, dari siwa bil'il nama Rasulullah itu ini yang sudah sampai yang sedang-sedang sampai yang rumit-rumit ya kan itu dari ini kan disini nama Rasulullah oleh siwa Aisyah bintu Mukti. Saya pegang nama Bapak itu Musa yang ada talibnya beli anaknya Syekh Mukti yang kapan ini rahmani wa rahmatullahi jami'an kata beliau hadza min adab ta'lim ini termasuk adab di dalam belajar mengajar wa min husni ri'ayah dan termasuk sebaik-baik perhatian ya nama waqad qala ba'dul mufassirin fi qouli ta'ala sungguh sebagian ahli tafsir telah menjelaskan ketika menafsirkan ayat walakin kunu rabbaniyina bima kuntum ta'allamuna al-kitaba bima kuntum tadrusun ini akan tetapi hendaknya kalian menjadi rabbaniyun ini hendaknya kita atau rabbaniyun apa yang telah kalian pelajari ya dari Al-Qur'an dan ya dikarenakan apa yang telah kalian amalkan ya Bu. Apa yang telah kalian ajarkan Tuhan kalian ajarkan ya dari Al-Qur'an dan dikarenakan apa yang telah kalian pelajari. Karena kamu mengajarkan Al-Qur'an, karena kamu belajar Al-Qur'an, maka jadilah kalian sebagai rabbani. Rabbani itu adalah alladzi yabda'una istighfaril ilmi qabla kibari. Yakni orang yang memulai belajar atau mengajarkan dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Ilmu yang kecil ini yang mudah-mudah sebelum yang rumit. Maka bahwasanya atau belajar itu harus bertahan. Maka ini sudah juga ini merupakan amar qalbun adab di dalam belajar berdasarkan apa yang waris di Nabi Alaihissalam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang utusan atau beberapa utusan dari kalangan sahabat ini untuk berdakwah di negeri Yaman. Rasulullah berpesan kepada Nawarullah itu sahabat tersebut. Selama ini adalah Mu'adz bin Jabal yang waktu itu diutus oleh Rasulullah SAW sebagai delegasi dakwah untuk mengajarkan di Yaman tentang agama Islam. Sekarang apa pesannya Rasulullah? Kalau kita mengetahui pesannya Rasulullah itu kita akan berpikir ternyata menyampaikan agama itu juga susah. Dimulai dari yang penting dulu, kemudian yang penting kala lahu Rasulullah SAW berkata kepadanya, yaitu Fatimah bin Zubair, innaka tuqaddimu ala qaumi ahli. Sungguh engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kita. Kata beliau, falyakun awwalama tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Maka hendaknya pertama kali seruan yang engkau serukan kepada mereka adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bersaksi pula bahwasanya Muhammad alaihissalatu wassalam adalah utusan Allah. Harus setelah itu wa ilhum ajabuka. Kalau mereka sudah mau menerima kamu, menerima ajaran kamu, kamu ajak masuk. Baru ajari perkara berikutnya. Kata beliau, fa ilhum ajabuka li dzalika fa akhbirhum anna Allah farad 'alaihim khamsa salawatin fil yawm wal lailah. Maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya tetapi nah, langsung. Ya. Ayo, kamu harus sadar. Habisnya kamu harus sholat. Ini, ayo. Sadarnya sebelum diterima, kan gitu ya. Ya kan gitu kan. Kok langsung sebelum sholat ini, yo. Gak tadi, nah, ini. Ya kan gitu kan. Pertah. Kata beliau, fa'inhum ajabu kalidhalika, maka jika mereka memenuhi panggilanmu untuk melakukan hal itu, diajak sadar, alhamdulillah, akan ditahu, sholat, akan ditahu, alhamdulillah, mana juga nama. Ya, baru berikutnya, fa'akhirhum annallaha, يَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى الْفُقَرَاءِ. Maka hafalkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk bersedekah yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Hari ini telah menunjukkan bahwasanya nama Rasulullahikum taklimul ilm yang kunci terjadi ini yang pertama. Yang kedua nama Rasulullahikum bahwasanya taklimul ilm yang tuh bil aham fal aham. Ya, mengajarkan ilmu itu harus dimulai dari yang penting. Kemudian yang penting setelah itu. Ini yang kunci yang apa yang baru belajar ilmu yang terus baru belajar akan. Ya. Adab istaniyah dengan adab-adab yang mulia, niat yang berharga. Nah, ya. Wasi bil mardiyah, si itu adab kebiasaan yang diridhoi. Itu mengajarkan mereka kebiasaan yang baik. Nah, wariyadun nafsihi bidafa'il khafiyah dan melatih diri dengan perkara-perkara rumit yang khafiyah yang sama. Perhatikan diri nanti. Ya. Terus ketika baca Al-Quran, pada nama-nama hukum yang dikenal dengan istilah Qoribul Quran. Qorib. Ya. Nama-nama hukum. Sampai setelah baca nama sebaca sebaca sebaca nama-nama hukum-hukumnya Allahnya, ya kemudian kefaknya dan sebagainya amarokalikum, ya perlu pula bagian untuk mengenal tentang warid. Ini khusus untuk apa? Bacaan warid itu bacaan-bacaan yang apa? Yang asing, ya tidak salah. Yauma idzin dalam ayat yang lain pada yaumi idzin. Sunnah. Bacaan Isma, ya, bacaan Isma, bacaan Raw, dan sebagainya. Yang itu kata-kata sebagai apa? Bacaan-bacaan yang kuat, ya, seperti Syaktah, ya, nama bacaan-bacaan tertentu. biasanya di depan seorang guru yang mempunyai amarokolat. Nah, sebagai seorang guru amarokolat itu mengajarkan kepada muridnya, ya, ini dari perkara yang meningkat meningkat, bahkan sampai pada perkara yang rumit diajarkan dengan benar sabar, ya, meskipun mungkin mendapati muridnya kok marah. ويؤوته عصيانة في جميع الفاتنة والجميع dan membiasakan ya, santrinya untuk menjaga seluruh perkara yang fatin mungkin yang layak mencari yang nampak nampak yang fatin mungkin adalah yang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nampak dari sifat malu, sifat khauf kepada Allah rajanya. Nah, warahmatullahikum mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian meninggalkan dingki, iri, hasad. Nah, warahmatullahikum kita. Ya. Ya. Juga yang jari, ya, yang nampak, yang bosor. Ya. Ayo, kita membersihkan badan. Ya. Memperhatikan tugas-tugas, ya, tugas-tugas yang harus dilakukan berkaitan dengan fitrah, ya, namun kalau seperti menjaga simbol, ya, terus kemudian menulis, ibadah, ya, yang alhamdulillah penjelasannya sudah disebutkan pada bab-bab sebelumnya. Nah, ini namun kalau itu seorang hendaknya membiasakan muridnya untuk terbiasa dengan sifat seperti dengan hal-hal secara sohir maupun lah ini dibiasakan jangan suka hasad, dibiasakan jangan suka dengki, dibiasakan jangan suka kibir. Ya, dan betul-betul kalau ada indikasi indah sifat hasad, kurang tahu. Tapi dengan demikian besar nawarakulabiku warban yang ia berikan kepada Rasulullah. Yang pentingnya Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sayang, sangat sekali dengan beliau. Ternyata dia mati kafir. Sabda Rasulullah. Ingin doakan, ingin memintakan ampun kepada Allah. Dicegah oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih. Kemudian Rasulullah dihafarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal itu keberhakan. Tidak bisa. Itu semuanya adalah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kita taufik dari siapa yang Allah kehendaki dan menghalanginya dari siapa yang Allah kehendaki. Namun lagi nama yakni seorang ma'alim bersungguh-sungguh untuk memberikan bimbingan kepada santrinya kan itu kan itu benar cara santrinya bagus, tapi kalau sudah maksimal usahanya sudah nangor kok ternyata santrinya nggak bagus, tetap memilih jalan-jalan yang sesat ini kan itu kata-kata nah itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, hanya kita yang mau. Sehingga nama Allah itu terus diupayakan nama Allah itu menanamkan kepada santri kebiasaan yang baik. Kan baik kalau baik maupun salah. Wa yuharridu fi aqwalihi wa af'alihi al-muqarrarat al ikhlas wa sidi wa khusnia dan menghasung santrinya takrir menghasung mendorong santrinya diakwali dengan ucapannya dengan perbuatannya jadi gak disertakan tapi perbuatan diri melisi ya melisi ucapannya jangan amal Rasulullah itu termasuk amal Rasulullah itu kegagalan khasyat kenapa? Karena santri akan melihat sehingga dia akan mengambil bimbingan tersebut karena melihat gurunya mengisi apa ya dia usah sehingga dia akhir dia namor dia semangat baik dengan ucapannya maupun dengan perbuatannya al-mukarrarat yang dilakukan terus-menerus berulang-ulang karena santri itu sekali kok ya tidak cukup terus berulang kadang-kadang lagi kan sudah, iya lho gimana? Sehingga butuh nama Allah disampaikan berulang-ulang nama Allah sabar ayo terus nama dibuktikan dengan perbuatannya dan dilakukan terus apa yang diterima sesuai dengan hati ini penting kan? Sesuai dengan hati ketika yang pun diterima kadang-kadang yang pun diterima seorang ketika diberitahu meskipun isinya bagus ya. Tapi kalau kamu tahu tadi sampai harus ini, apa yang harus ini? Terus, tidak ada sejanya nama orang tua itu. Itu kadang-kadang bukan malah diterima ya. Malah ditolak. Sampai lu semangat sih. Yang mana? Kan kadang-kadang seperti itu. Bagus, anda kita. Nama orang tua, bagus nama orang tua itu. Karena torikonya ya kadang-kadang. Ya, itu kan kau sini. Ya, belum satu jam keingatan lagi. Nama Rokok. Ya, kau berapa keingatan lagi? Nama Rokok. Si Nama Rokok. Kan, dia. Meskipun ada orang yang muak, ingatan-ingatan semacam itu yang terbaik. sehingga ini terus jadi itu. Ya, masalahnya hati itu kan berbeda-beda. Kadang-kadang semacam itu malah apa? Malah nganggur kalau itu menjadikan orang itu jauh menjauh dari al-haq. Atau nganggur kalau itu dengan hati itu kata yang bagus, ya, orang dulu ini ya, nganggur kalau meskipun yang disampaikan bagus karena tutur katanya kurang bagus ya sudah hasilnya nggak bagus nanggur kalau ya. Ala ikhlasin di atas keikhlasan. Wasidqi wa husnul niyyah. Dan kejujuran serta bagusnya niat. Harusnya. Nah, wa muraqabatullah ta'ala fi jami'il lahadhat dan na'barakallahu'alaikum merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua waktunya, semua kondisi lahadhat kesempatannya ya. Jangan pas ketika dia bersama dengan manusia menampak kalau seakan-akan giliran blot gak ngomong sombong-sombong masya Allah lancang sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh yang ya, yang semata ini nama termasuk salah satu pembatal dari amalan-amalan. Hanya bilah menolak manusia. Ada berapa perkara yang apabila kita lakukan, ya, amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan, ya, dengan penuh semangat dan penuh lama, kesungguh-sungguh itu akan hancur. Ini yang disebut dengan an-nasafah oleh para ulama disebut an-nasafah. Ya, penghancur amalan-amalan. Apa itu memang? Sehingga itu dari an-nasafah. Hati-hati kalian dari an-nasafah. Sekarang an-nasafah, apa itu an-nasafah? An-nasafah itu maknanya adalah ma yansiful amal namrata itu wa yabda'u al-ajr wa-sawab. Nah, yang nasafah itu nama sesuatu yang menghancurkan amalan dan yang mencerai-beraikan pahala dan balasan. Ya. Demikian Allah menyebutkan para ulama. Nah, pertanyaannya sekarang apa sih? Apa saja rupanya bentuknya amal Allah itu? Apa itu? Nah, itu yang banyak sekali yang paling besar ya syirik itu nama rakalah ini syirik kufur nama rakalah kita riak dan lain sebagainya nama rakalah ini yang semacam ini yang berhampir tidak menyisakan sedikit pun amalan kebajikan melainkan akan terjadi dengan dosa akan nama dan seorang kekal di neraka ketika dia berbuat syirik keras amalnya yang dilakukan hancur semuanya demikian mengkufur adapun bid'ah amal Allah itu amalnya padanya ada bid'ah hancur tidak terima oleh Allah SWT. Nah, bahkan di antara bid'ah itu ada yang sampai amal Allah itu menjadi orang yang kufur bid'ah kafir. Ya. Selain daripada ini, kontrol makmum di antara nasabah yang paling bahaya itu yang saya sebutkan tadi nama dulu bulukul wah dosa yang dilakukan ketika sendiri dan sama-sama manusia, sama manusia pak kata berani nama Allah barang dewi amal Allah lawan ini Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, "Yaqani bikin rahimahumullah, yu'ta rasulun yawmal qiyamati bil hasanati kamsari jibali dahanatil fayza." Itu pada hari kiamat akan didatangkan seorang lelaki dan membawa begitu banyak amalan-amalan besar seperti gunung Tihamah yang warnanya putih. Walakin Allah ja'ala waba'an mantur, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan tersebut nama Rasulullah itu sebagai debu yang berterbangan. Dari kata annahu ila yakhlu bainahu wa bainal insa, yang dengan itu nama Rasulullah dikarenakan dia ketika dia bersendiri antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia terjang itu larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini pulau palwa. Nah, hati-hati. Nah, mohon. Nah. Ya khali bikin rahimani wa rahimahumullah yusyirna. Wa minan nasafat, ya khali bikin rahimahumullah adalah tindakan namur khawatikum mengungkit-ungkit, sombong, ujub, namur khawatikum bangga diri, namur khawatikum. Ya, termasuk nama, termasuk an-nasabah yang bisa menghancurkan amalan-amalan. Nah, sombong, mungkin-mungkin nama rokok, mungkin karena sombong. Lalu, kayak dulu nama panggilan nanti, gak mangan nanti. Ini mudah-mudah ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wa istanaqqa ya kaum muslimin, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan sikap kamu berupa al manni wal adha. Al manni itu kita dinam. Sampai nama orang kalau itu, ya, nasi orang. Ya. Apa yang sebenarnya memang? Pada tempat yang lain, ditanya. Bukan tentang ketakas itu namanya. Ya, cuma-cuma itu kalau aku. Nah. Itu baiknya pun, karena sombong, ya. Maka tadi kalau ada, demikian pula ada dan buat. Nama orang kalau itu baiknya, pendorongnya adalah apa? Sombong. Ada orang mau minta nama. Nasinya cuma 1000 tapi nih sampai situ. Itu nama orang kalau itu nyakiti nama orang kalau yang dikasih. Ya. Maksudnya juta ini kok terpantau pada juta apa juga tuh? Kok 1000 nama orang kalau sampai itu bisa menjadikan nama orang kalau itu amalan kita hancur. Maka dari kekuatan yang termasuk an-nasabah adalah nama-nama itu at-ta'ati ala khadzuri, yaitu melampaui tindak melampaui batas pada haknya orang lain, ngambil haknya orang lain atau mencaci orang lain atau nama-nama itu memaki orang lain atau amarakallahu fikum menumpahkan pada orang lain. Hal itu dari mana? Kalau tiga Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Ridwanullahi alaihi, atadruna man al-muflis?" Kata Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut?" Yang boleh para sahabat mengatakan, "Al-muflis fi namillah, dirham lahu wa la mata." Ini orang bangkrut kalau kita itu orang yang nggak punya barang, nggak punya duit, ya, tapi punya gedung mewah, namun kalau duitnya rasanya kamu tidak pernah kembali, namun ini nah orang bangkrut itu namun aku barang perilu des, duitnya cuma tidak ada, kompes emang seperti itu namun aku orang bangkrut yang maruf kan iya, saya paham akan tetapi al-Iblisu orang yang bangkrut secara hakiki itu adalah banyak yaumal kiamat di hasan. Ya, itu orang yang datang itu pada hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan di sholati, wa zakati, wa haji, wa shaum. Ya, dan pahala sholatnya, pahala zakatnya, ya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala amal-amal yang lainnya, kewalidainya, dan lain sebagainya. Tapi dulu dia pernah mencaci orang ini. Kuasa pakat sama harga. Menumpahkan darahnya orang ini. Wa akhadha mala hadza. Ya, dia mengambil, merampas hartanya orang ini. Nah, ternyata yang diambil-ambil tadi, nah haknya tadi, datang semua, guru kamu pernah mencaci saya, nah sekarang ganti. Gak ada, ganti besok itu dengan apa, gak ada. Tak ada duit, enggak. Yang ada itu amalan. Makanya amalan yang dari dia. Ya, yang ditumpahkan darahnya, nama datang. Saya, guru, kau tumpahkan darahnya. Salah apa saya? Nama gak ada uang sebagai tebusan di sana. Tapi lebih memang akhirnya amalannya yang baik-baik itu yang sama dia. Terus dia sementara yang datang masih banyak amalannya sudah habis. Akhirnya tebusannya yang datang tadi tidak jelas. Nau, dari, ya, fa'un rabbi, fa'uriha ala wajhi ilal. Akhirnya dia untuk diperintahkan untuk diseret dan diserapkan di atas wajahnya ke dalam neraka waliyat bila tenangnya syahid namanya namanya senantiasa malah di amat kelasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita semua di amat kelasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hawal dalam semua waktu-waktunya, kondisi-kondisinya, kesempatan-kesempatannya. Namun, wa yu'arifu anna bidzalika yantafiqu 'ala abwab al-ma'arif, dan mengenalkan kepada santri, ya, bahwa yang demikian itu kalau kamu jaga, itu bisa menjadikan antara kawasiku pintu-pintu pengetahuan akan terbuka. Akan membantu pintu-pintu pengetahuan akan terbuka. Karena dengan kemaksiatan nama orang tua itu akan terhalang bagi dia untuk mengetahui sebarin dengan dia mau menjalankan apa arahan-arahan dunia tadi nama orang tua itu akan menjadikan pintu-pintu pengetahuan akan terbuka. Wa yansariqu sadruhu, dan akan melapangkan dadanya. Wa yanfajiru min qalbihi, ya, ya Nabi al-Hikmah wal-Qa'id, dan akan terpancar dari hatinya sumber-sumber hikmah dan kelembutan. Ya, amin. Wa yurad wa barikullahu lahu fi ilmi wa hali wa yurfiku fi af'ali wa aqwali. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan berkah kepada santrinya tadi kalau menjalankan arahan dunia tadi. Ya, memberikan berkah pada ilmunya dan kondisinya, dan beri taufik kepada pada perbuatan dan ucapan. Ya, ini yang penting hukum untuk mengenalkan hal ini kepada santri mengatakan ini, dan membiasakan adab-adab itu pada mereka. Tentunya itu gurunya pun harus menghiasi dengan adab-adab tadi, sehingga tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. ماذا تفعلون؟ Besar kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seorang yang mengucapkan sesuatu yang ia tidak kerjakan. Ya, nama. Makulnya itu yang apa? Yang harus dilihat dengan apa sifat-sifat yang dia tadi. Nama. Kalau dengan adab-adab yang bagus, kemudian kebiasaannya yang baik, yang paling penting. Allah. Demikian. Ya, mungkin bisa kami sampaikan kesempatan kali ini. Nah, kemudian kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menerapkan masalah nah, dengan apa yang sudah kita kasih. Allah na'adal haqqa warzuqna jinabah warzuqna tiba'ah wa'adna fasa warzuqna jinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah sisi kepada kami untuk bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil-batil dan berikan sisi kepada kami untuk bisa menjauhi kebenaran. Oke, waktu ta'wana Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi Rabbil